Mitra bisnis, pemerintah Kota Makassar mulai bulan depan akan menaikkan tarif pajak hiburan malam dari sebelumnya 25% menjadi 50% dengan alasan konsumen di sektor itu memiliki daya beli yang tinggi. Asosiasi Pengusaha Hiburan Makassar menilai, tarif itu memberatkan dan mengancam kelangsungan bisnis. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Yanti Sukamdani, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Bu Yanti, bagaimana Anda melihat rencana kenaikan pajak hiburan malam di Makassar ini? Ya, gini, aku akan jawab secara nasional. Walaupun sebetulnya hiburan ini kan tidak masuk PHRI, tapi ada hiburan yang di dalam hotel, ya kan? Nah, ini mestinya kalau misalnya semua hotel dan fasilitasnya, kan hotel nggak mungkin hotel sendiri. Hotel itu pasti ada restoran, ada mungkin tempat hiburan, dan sebagainya ya. Nah, itu kan mestinya izinnya jadi satu gitu loh. Kalau udah kita mendirikan hotel beserta fasilitasnya, ya, nah itu satu. Nah, terus nomor dua, ini mengenai bicara pajak. Nah, itu kalau kita udah bicara hotel juga, kan itu fasilitas daripada hotel itu. Kenapa yang ini pajaknya sendiri, ini pajaknya sendiri-sendiri. Pusing dong kalau begitu. Jadi secara nasional memang harusnya pemerintah tuh bijaksana. Kan orang namanya bangun hotel itu kan investasinya besar, nggak ada hotel itu investasi kecil. Ya, jadi oleh karena itu, tentunya sangat wajar dan jadi jangan ngomongin persennya. Yang penting, sekarang aja pajak hotel restoran tuh menempati nomor 2 loh setelah migas. Tahun lalu ya itu 50 triliun terdiri dari hotel dan restoran. Jadi hotel kira-kira hampir 13 triliun, restoran kira-kira 37 triliun. Ya kan? Nah, ini kan maksud saya, yuk lihatnya secara global dong. Secara kalau diperendil-perendil begitu lama-lama hotelnya capek deh. Nah, menurut Ibu, bagaimana pengusaha hiburan malam di Makassar menilai kenaikan pajak itu untuk bisnisnya? Berat lah. Ya, of course berat. Kan dia juga, kan gini, orang tuh kalau bisnis seperti itu investasinya tuh udah mahal sekali. Kan investasinya harus balik, gitu loh. Nah, ini kalau begitu caranya nanti orang jadi apa namanya, berat untuk mengembalikannya. Menurut aku mendingan pemerintah tuh sibuk aja deh urusan uang-uang yang gak jelas, pajak tuh masuk bener apa enggak. Kemudian, bagaimana dampak yang bisa terjadi jika pemerintah Kota Makassar bersikeras tetap memberlakukan kenaikan pajak hiburan menjadi 50% itu? Ya, dampaknya nanti ya pengusaha akan tidak termotivasi. Jadi dia kan merasa ini bisnis namanya pengusaha kan dimana-mana kan tentunya dia kan pengen uangnya balik ya. Nah, dia akan merasa bahwa ini tidak termotivasi. Akhirnya kalau misalnya nggak ada namanya kota metropolitan kayak Makassar ya, can you imagine misalnya di situ nggak ada restoran, nggak ada hiburan, terus jadi kota apa gitu? Jadi maksudnya apa, bikin kota kayak sepi yang nggak ada apa-apa gitu? Kan jadi gimana nama kota metropolitan tuh biasa loh. Orang tuh orang dari daerah-daerah kecil ke situ ada yang mau makan, mau belanja, mau tadi mungkin ke tempat hiburan gitu loh, kan dia kan mau karaoke, mau apa gitu loh, itu kan ya itu nanti kehidupan daripada kota itu karena pengusaha nggak termotivasi gitu loh. Demikian Yanti Sukamdani, saya Fahmi Andrian.